dan perjuangan. Punya tradisi goyang Karawang dari dahulu sehingga sekarang. Goyang Karawang tetap disenang. Goyang kiri eta goyang kanan, keol kiri eta keol kanan. Goyang, goyang, goyang, goyang, goyang. Yang karena